Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Asli semua wajib diam saat suhu yang bicara. Jangan coba berani bantah, suhu gampang naik darah. Cukup diam dan resapi, bacot suhu bak terapi. Yang sakit jadi sehat, yang sehat jadi sakit. Jalan suhu sungguh lurus, terang dan bercahaya. Pria tampan pemberani, sopan dan berwibawa. Yang tak kenal suhu, pasti bukan makhluk bumi. Tak ada yang bisa lawan suhu yang pegang kendali. Semua yang terjadi, sudah diprediksi. Masalah masa lalu hingga masalah terkini. Semua suhu tahu, semua suhu paham. Suhu yang paling tahu hormat tenaga dalam. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Terlalu banyak sumbang suara berdengung di telinga. Mana fakta mana fana, jelas tak jauh beda. Distorsi bikin semua jadi buram. Gak ada kejelasan bikin gampang naik hitam. Bentar-bentar masalah ngajakin baku hantam. Gini kalau otak kosong gak bisa suruh diam. Pandai kali bacot, pandai mengarang bebas. Nge-hate orang lain udah bagian dari tugas. Mending aku tutup kuping, dengerin mereka bikin tambah pusing. Yang waras ngalah jangan ikutan sinting. Paling juga nanti cabut sampai terkencing-kencing. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más. Shabba fuck up, ya no quiero escuchar más.